Hey Neptunus, dewa lautku. Apa kabar? Aku mau cerita sesuatu nih. Perahu kertasku kan melaju. Tentang percaya sama diri sendiri. Percaya sama Kinan.